sita-sita di hitam manis siang. Marah sing-asing doang go pangi doan di ganup-ganup cuma. Amora ona gabeo na sangapon ido di lului na deba. Di na deba asal matar barita go warna tahe. Anggo dia utung asing do sita-sita asing pangi doanku. Man sayang bang pe unang pola mangisak hamu tae diau. Sasude na nahu go wari ida dai saudiau. Sita-sita dia utung asing situ tu. Sita-sita tung dengan ibasam basamido nahupai maima asini roham maito unang loa sau maila peha roham dok mahatam alusia. Sita-sita asing pangi doanku. Man sayang bang pe unang pola mangisak hamu tae diau. Sasude na nahu go wari ida dai saudiau. Sita-sita diau tung asing situ tudo tahe. Sita-sita tung dengan ibasam basamido nahupai maima asini roham maito unang loa sau maila veha roham dok mahatam alusia.